bila aku dapat merubah kodratnya, ingin rasanya ku memilikimu. Namun kodrat itu bukan milikku, sehingga dirimu milik orang lain. Aku tak pernah berkata ini salah dirimu, karena kodrat milik Maha Pencipta. Walau cinta kita seindah mutiara, tetap kan menjadi buah derita. Aku dapat merubah kodratmu.